untuk Anda semuanya. S. Elber Getar Dika Production. Jangan lari dariku, gajah kupu-kupu menari-nari di mataku. Ku ingin menyentuhmu, jangan lari dariku. Menari-nari di mataku, ku ingin.